Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Babul witri. Al-hadithul hadi wal-ishrun ba'dal mi'ah. Hadith yang ke-121. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, sa'ala rajulun an-nabiyya. Fanaqra. سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, berkata, sa'ala rajulun nabiyya, bertanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau di atas mimbar, berarti di hadapan umum, berarti didengar oleh banyak orang. Ma tara fi salatil laili. Bagaimana pendapatmu tentang salat malam? Ini bagaimana menurutmu cara salat malam? Qala matna matna. Dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, kalau salah seorang kalian khawatir datang waktu subuh, shalla wahdah, ashalla wahidah. Salatlah satu rakaat. Dengan satu rakaat tadi, autarat lahu ma salla, akan mewitirkan apa yang telah dikerjakan dari salat. Dua, dua, dua, berapapun dua, dua ini, kalau dikasih satu, jadi ganjil. Sahih? Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tata cara salat. Sebab pertanyaannya, ma tara fi salatil lail, apa pendapatmu tentang salat malam? Ini bertanya tentang kaifiyah. Kayak apa salat malam? Dijawab, matna-matna. Jangan dikaburkan, jangan dicampurkan dengan hadis yang berbicara tentang bagusnya dan panjangnya dan berapa jumlahnya Rasulullah SAW salat. Karena itu bukan berbicara tata cara, tapi berbicara tentang berapakah Rasulullah SAW salat lail. Dijawab, beliau la yazid an ihda asyrat raka'ah. Hadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. La fi Ramadan, wa la fi ghairi Ramadan. Salla arba'an, thumma arba'an, thumma thalata. Beliau salat 4, kemudian 4, kemudian 3. Berapa? 11. Di masa itu, mengungkapkan 11 dengan cara yang seperti itu. 4, 4, 3. Tidak berbicara tentang cara. Adapun caranya, hadis yang jelas menyatakan masna, masna. Dua, dua. Qala, wa annahu kana yaqul. Dan bahwasannya beliau berkata, ij'alu akhir salatikum bil layli witran. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah witir. Jadikan akhir salat kalian di malam hari adalah witir. Sehingga kalau kamu tahu ini akhir salat saya, maka kerjakan witir. Satu rakaat. Tetapi kalau engkau masih belum menghabiskan atau menyelesaikan salatmu, ya jangan witir dulu. Kamu tambah lagi nanti dua, kamu tambah lagi nanti dua, kamu tambah lagi dua. Ketika kamu akan menutupnya, tutup dengan witir. Sehingga jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir. Sebagaimana akhir salat kalian di siang hari witir. Iya Pak ya? Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Itu akhir salat siang. Baik, akhir salat malam juga witir. jadikan akhirnya adalah witir. Qala, dikatakan dalam gharibil hadis, yakni kalimat-kalimat asing yang perlu dijelaskan di dalam hadis ini adalah kalimat matna-matna. Diulangi dua kali, ta'kidan. Diulangi dua kali sebagai ta'kidan, penekanan. Ta'kidun lafziyun. Karena ta'kid ada lafzi, ada yang bukan lafzi. Ini ta'kid lafzi, artinya benar-benar dari lafadznya. Matna, matna. Kalau kamu menyatakan tenanglah atau jangan terburu-buru, mahlan, kamu akan ucapkan juga sebagai penegasan dua kali. Mahlan, mahlan. Ya ahlal Islam. Itu sebagai apa? Ta'kidan. Lakin yusamma ta'kidun lafziyun. Karena hanya diulang lafad yang sama. Karena ada yang ditakid bukan dengan lafad yang sama, tetapi dengan qad, dengan lam ta'kid, dengan inna, dengan apa lagi? Semua ta'kidat. Ada yang dengan harf, ada yang dengan kalimat, ada pula yang dengan lafad yang sama, hanya diulang. Maka dikatakan dengan lafzi. Lali qasdi tikrar. Bukan maknanya untuk mengulang. Mengulang-ulang. Fa inna dhalika mustafadun minas sighah. Karena itu diambil faedahnya dari bentuk kalimatnya. Sighah, bentuknya. Aitsnain, yakni dua-dua. Wa huwa ghairu munsharif lil 'adl wal wasfiyah. Dan dia ghairu munsharif li'illatain far'iyain wa huma al-'adl wal wasfiyah. Wasfiyah jelas karena sedang menggambarkan dua. Taib al-'adlnya di mana? Ya kamu tahu yang namanya dua itu imma itsnain wa imma itsnatain wa imma yang kedua, tsani. Ini janggal masna ini. Keluar dari aslinya adala anil asal. Qala Zamakhsyari, i'adatu matna lil mubalaghah fit ta'kid. Diulanginya kalimat yang sama, matna, itu lil mubalaghah fit ta'kid. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa Zamakhsyari di antara ahli tafsir yang mu'tazilah. Maka kalian jangan ambil tafsir dari Zamakhsyari. Hanya saja beberapa ulama mengambil dari sisi nahunya, karena jarang ada tafsir membahas nahunya Quran atau i'rabnya Quran. Jarang. Bahkan yang paling tamayyuz bihadha, yang menonjol dalam masalah ini, hanya kitab beliau ini, Zamakhsyari. Sehingga para ulama masih memakai daripadanya. Dengan hadaran min i'tizalihi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa illa, kalau bukan karena itu, kalau bukan karena tidak adanya atau jarangnya kitab yang seperti ini, maka apa perlunya kita mengambil bukunya atau kitabnya Zamakhsyari yang mereka namakan dengan kasyaf, atau yang dia namakan Zamakhsyari sendiri dengan kasyaf. Bahkan mengucapkan syairnya, wal jahlu da'un wal kasyafu kasyafi. Wal jahlu da'un wal kasyafu kasyafi. Apa tuh? Bodohan itu penyakit dan kasyaf obatnya. Al kasyafu kasyafi. Kasyaf itu ka seperti syaf, syafi, penyembuh. Naam, jadi tulisannya beda walaupun kedengarannya sama, kasyafu kasyafi. Naam. Al-Kasyaf kitabnya dia Zamakhsyari. Tetapi Al-Kasyafu ka syafi, penyembuh. Asy-Syafi. Al-Kasyafu kasyafi. Walaupun kedengarannya sama, kasyaf kasyaf. Itu permainan bahasa. Al-muhim, itu ucapan mereka, para Mu'tazilah seperti itu. Al-jahlu da'un wal-kasyafu kasyafi. Tetapi ala kulli hal, at-tafsir, kalau kita mau mengambil tafsir ma'anil Qur'an, dari tafsir-tafsir yang bil-ma'thur, dengan riwayat-riwayat. Yang paling terkenal adalah tafsir Ibn Kathir dan tafsir Tabari. Enam. Dan juga beberapa tafsir-tafsir yang ringkas atau kecil atau parsial. Atau parsial. Hanya tafsir surat ini saja. Hanya tafsir surat itu saja. Atau hanya hadis-hadis saja di dalam bab tertentu. Setiap kitab-kitab para ahlul hadis ada kitabut tafsir. Iya kan? Artinya akwalnya Pak Rasulullah SAW, akwal Nabi, hadis-hadis yang menafsirkan ayat ini yang tersebar di tempat yang berbeda-beda. Sampai dikumpulkan dalam bab atau kitab, kitabut tafsir. Dalam kitab Bukhari ada, dalam kitab Sahih Muslim ada, dalam kitab Sunan, dalam kitab yang lain ada. Kitab tafsir. Baik. Al-witr, kalimat kedua, al-witru. Bikasr ra au fathuha ya'ni al-fard. Kasr ra? Hah? Atau kasr al-waw? Iya. Sepertinya harusnya waw. Kalau ra itu bisa berubah-ubah, al-witru, al-witra, al-witri, tergantung i'rab. Kalam. Endak. Sepertinya bukan ra. Yang cetakannya ra sepertinya salah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini dibaca al-witru dengan kasrah di waw. Bukan dengan fathah. Bukan dengan dhammah. Bukan wutru, bukan watru. Tetapi ada juga yang membaca dengan fathah. Taib, bikasir ra, atau dengan fathah. Al-witru atau al-watru. Tetapi yang masyhur, yang terkenal, yang sering dipakai adalah al-witru. Taib. Ya'ni al-fard. Maksudnya adalah satu atau ganjil. Al-makna ijmali. Maknanya secara ringkas. سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل. Pertanyaan seseorang atau seorang bertanya pada Nabi SAW dalam keadaan beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Pertanyaannya tentang berapa jumlah dan kayak apa dipotong di mana salat malam. Al-fasl dipisah-pisahnya. Awil wasl disambung-sambungnya. Di mana dipisahnya, di mana disambungnya. Ya, ini kaifiyah, tata cara salat malam. Famin hirsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala naf'in nas. Maka, karena kesungguh-sungguhan beliau untuk memberikan manfaat pada manusia, wa nashril ilmi fihim, dan sesungguh-sungguhan beliau untuk menebarkan ilmu pada mereka, ajabahu, beliau jawab, wa huwa fi dzakal makan, sedangkan beliau masih di tempat tersebut. Di mana? Alal minbar. Faqala, salatul laili masna masna kal qa'idah. Namanya salat malam itu dua, dua. Kal qa'idah, seperti kaidah. Yusallim min kulli rak'atain. Artinya, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Artinya, dipisah yang empat rakaat dengan salam di tengahnya. Demikian pula yang empat rakaat berikutnya, dipisah dengan salam di tengahnya. Kemudian yang tiga rakaat di belakangnya, dipisahkan setelah dua rakaat. Ayib. Sehingga barakallahu fikum gabungkan antara hadis Aisyah yang menyatakan shalla arba'an thumma shalla arba'an thumma shalla salasan atau qalat صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم radhiyallahu ta'ala anha, atau seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka empat rakaat tersebut dikerjakan dua-dua sesuai dengan hadis ini. Karena Aisyah menyebutkan 4-4-3 hanya menunjukkan bahwasannya salatnya beliau 11, segini, kemudian segini, kemudian segini. Karena dalam riwayat tidak disebutkan 4-4-3, disebutkan hakadha, thumma hakadha, thumma hakadha. Karena beliau mengisyaratkannya dengan satu tangan. Karena dengan dua tangan pun tidak cukup. Iya kan? Bagaimana menggambarkan 11 dengan jari-jarimu? Cuma ada 10. Maka beliau mengatakan segini, kemudian segini, kemudian segini. Jayid. Kaifiyahnya bagaimana? Al-fasl wal-wasl. Di mana dipisah, di mana disambung. Qala masna masna, kata Nabi. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Sampai idha khifa al-fajr. Fi riwayah, atau fi lafzin. Hatta idha khifa al-fajr. Kalau di sini disebutkan, khashya ahadukumus subha. Atau khawatir datangnya subuh. Maka salat sat. Satu rakaat. Fa'autarat lahu ma salla qablaha minal lail. Maka jadilah ganjil salat yang dia kerjakan. Baru tiga kali salat dua, dua, dua. Kemudian ditambah satu, jadi tujuh ganjil. Atau baru empat rakaat dua, dua. Kemudian ditutup satu, ganjil. Atau sudah 8, 2, 2, 2, 2, ditambah 1, 9, ganjil. Atau 2, 2, 2, sampai 10, ditambah 1, ganjil. Barakallahu fikum. Walik kaunil witr. Khatimah salatul lail. Agar jadilah witr itu penutup salat malam. Fal ahsan an yakuna salata akhir lail hiyal witr. Maka jadikanlah salat di akhir malam itu adalah salat witr. Maka. Kalau khawatir tidak bangun di sepertiga malam terakhir, maka kerjakan witirmu sebelum tidur. Habis futsal, jam 9 malam. Wah, ini gak bisa bangun malam ini. Salat 3 rakaat sebelum tidur. Sehingga ketika bangun gak sempat salat, kamu sudah menutup salat malammu dengan witir. Salat malammu sudah tutup dengan witir. Kamu akan salat malam. Dua rakaat ba'dal isya. Dua rakaat kamu ketika masuk masjid. Dua rakaat kamu ketika tahiyatul wudu dan seterusnya. Maka kamu kerjakan witirmu sebelum tidur. Taib. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa nadkhul fi ikhtilafil ulama insyaAllah fi darsil qadim. Bi'idnillahi ta'ala.